Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Kala an ibn Abbas, saking ibn Abbas radhiyallahu anhuma kala dawusin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawungine man utawi sabani wong iku takal lama lamun omong-omongan sopoman yaumal jumu'ati ing dalam tino jumat yaumal jumu'ati ing dalam tino jumat wal imamu hali utai imam iku yakhtubu khutbah sopoh imam fahuwa mongkau tawi man iku kamathalil himari koyok perumpamaan nih keledai yahmilu kanggowo sopoh al-himar asfaron ing biro-biro kitab. Nanti ini budu mana waladhi yakul waladhi utai wong yakulu kang ucap sopoh aladhi lahu marang man ing ucapan ansit ing ucapan ansit menengo sapa sira laisat iku ora ono iku lahu tetep kadhewe man apa jumatun salat jumat sing ngomong ya enggak punya jumat sing sempurna, artine jumatane gak sempurna. Rawahu ngriwayatna ing hadis sapa Ahmad Imam Ahmad di isnadin kelawan sanad la baksa kang ora ono bahaya iku mujud bihi kelawan isnad la baksa kang ora ono bahaya iku mujud bihi kelawan isnad, berarti sanate bisa dibuat untuk apa namanya menetapkan hadis tersebut. Wa huwa utawi iki hadis iku yufasiru iku nafsiri opo hadis hadis tadi ini riwayat Ibnu Abbas hadis Abi Hurairah ing hadis Abu Hurairah fi sahihaini ing dalam sahih Bukhari Muslim marfu'an hali marfu, artinya disandarkan oleh Kanjeng Nabi. Rupane hadis idza qulta li sahibika ansit yaumal jumu'ati wal imamu yakhdubu faqad laghut. Saiki biasa ya, dileng no biasa ini. Idza qulta sapa sing ngene jenenge Bilal gitu. Bilal ini. Kala zaman ini kanya nanti kalau bilal-bilalan ini kalau ucapan ini kalau no saat turun khutbah kalau ini kalau no kalau ida gulda ing dalam nalikan ing ucap sopo siro lisohibika marang konco siro ansit ing ucapan ansit apa artinya menengok sopo siro ojo rame-rame itu jenis ansit diam misalnya itu namanya ansit yaumal jumu'ati ing dalam dino jumat wal imamu hali utawi imam iku yakhtubu khutbah sopo imam faqad lagauta mongko teman-teman keliru sopo siro lagau di mana ini keliru keliru artinya mengucapkan sesuatu yang buruk. Jadi barang siapa yang di hari Jumat saat imam khutbah ngomong pada temannya jangan rame, ini keliru ngomong gitu. Dadi no Jumat iki gak sempurna. Piye yo meneng wae. Dadi rame yo gak oleh, artine gak oleh iku makruh. Ya. Nyeneni sing rame yo gak oleh. Ngono iki aneh kan gitu. Wae kan nyeneni sing rame kan boleh wae kan. Nah ini pengecualian. Kala wal imamu yakhthubu faqad laghauta. Oh niki hadis iki nunjukno. Nek delok dohire niki ya toh. Haram ngomong saat khutbah Jumat. Tapi Syafi'iyah mengarahkan ini tidak kepada haram tapi makruh. Memang kalau lihat dohirnya, dan ini pendapatnya Imam Malik, mengucapkan kalimat saat khutbah Jumat itu haram. Ya haram berarti nopo? Dosa berarti. Ya cara Syafi'iyah boten haram tapi makruh. An Jabirin radhiyallahu anhu qala dawu sapa Jabir dahola ing dawu dahola masuk mlebu sapa rajulun wong lanang yaumal jumuati ing dalem dina Jumat wan nabiyyu halu utawi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yakhthubu khutbah sinten Kanjeng Nabi faqala mongko dawu sinten Kanjeng Nabi sholaita ana ta wis salat sapa sira wis salat ta kan kala ngucap sapa rajul la dereng ngaji Nabi boten kula dereng salat kala dawu sinten Kanjeng Nabi qum ngateko sapa sira fasalli mongko salat ta sapa sira rakaataini kelawan rong rakaat rawahu ngriwayat nang muttafaqun alaih dadi ada orang masuk ke Jumatan imam khutbah ditanya oleh Kanjeng Nabi wis salat durung dereng ya kan no sholat berarti khutbah dipisah dengan ucapan-ucapan yang ada hubungannya dengan Jumatan, yang ada hubungannya dengan kemaslahatan Jumat, itu gak apa-apa, tidak memutus mualah istilahnya. Ini Kanjeng Nabi ada orang masuk gak sholat Jumat, gak sholat tahiyatul masjid ke sholat dereng, ya kan no ngetek, no sholat. Nah, berarti gak apa-apa berkata-kata selain khutbah bagi khotib saat di tengah-tengah khutbah apa-apa. Sayyidina Umar ya nanti ngelambai. Dan ini nunjukno dianjurkan kita melakukan sunat tahiyatul masjid ketika akan masuk masjid, setiap masuk masjid. Dan Ibn Abbasin saking Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna nabiyya seduhuni kajing Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yaqra'u moco sidan kajing Nabi fi sholatil jumu'ati ing dalam sholat jumu'at surat al-jumu'ati ing surat al-jumu'ah wal munafikun dan surat al-munafikun loro-loro nih, rokat pertama jumu'ah rokat kedua munafikun rawahum riwayat ing hadis sapa muslimun imam muslim walahu lan iku kadwe muslim anin nu'man ibn bashir saking nu'man bin bashir utai dawakan ono sapa nu'man iku yakrohu ngil gilu gilu gilu karena ono sinten Kanjeng Nabi iku ya perlu maca sinten Kanjeng Nabi fil jumu'at fil aidaini ing dalam riyaya loro wa fil jumu'ati lan ing dalam sholat jumat sabbihi isma rabbikal a'la ing surat sabbihi isma rabbikal a'la berarti ala'ala wa hal ataka hadithul khosyiyah lan surat hal ataka hadithul khosyiyah lanjutnya sampai selesai. Ini Kanjeng Nabi sholat Jumat kadang ngoco al-jumu'ah karo al-munafikun, kadang ngoco sabbihi isma rabbikal a'la karo hal ataka hadithul khosyiyah. Kala berarti sunnah kita membaca ini saat sholat Jumat. Qala an Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu qala dawu sapa Zaid qala dawu sapa Zaid shalla shalla bina sinten annabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al aida ing salat id tumar khoso nuli aweh kemurahan sapa kanjeng Nabi fil jumuati ing dalam salat Jumat. Jadi waktu itu hari rayanya nggih bertepatan dengan hari Jumat. Jadi paginya sholat hari raya, ya siangnya sebenarnya seharusnya melakukan sholat Jumat. Tapi kadang-kadang memberikan kerusuh kemurahan. Faqala mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi man utawi sabane wong sya'ikulamun karep sapa man ayu sholli ya ing yen to sholat sapa man fal yusholli mongko becik sholat sapa man. Rawahu ngriwayatno ing hadis sapa al-khamsatu Imam Limo illa Tirmidzi kecuali Imam Tirmidzi. wa sahahahu lan yuhihnu ing hadis sapa Ibnu Huzaimah ta Imam Ibnu Huzaimah. Artinya piye? Nek delok dohiri hadis iki ya, kalau hari raya itu bertepatan dengan hari Jumat, maka nanti sholat Jumatnya itu dikasih kemurahan. Sing gelem lakoni yo lakonono, ya toh. Sing ketinggal no yo sekarang, ya toh. Itu lo tuh ini. Jadi nek dino iku de ing lakoni sholat hari raya, maka engko hari Jumat sholat Jumat, ya toh, tidak diwajibkan. Ono nek delok dohir iki ya toh. Kala iki pendapatnya Imam Ahmad Ibnu Hanbal delok dohir hadis niki. Kowe kapan melo-melo ya ora apa-apa. Tapi yo pindah madhab madhab Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Kala tapi jumhurul ulama, ya jumhurul ulama, mayoritas ulama tetap mengatakan wajib. Kala kronopo, krono hadis-hadis sing nerangno wajib sholat Jumat iku umum banget lan kuat banget. Ya. Lah hadis yang nunjukno tidak wajib sholat Jumat saat hari raya itu tidak kuat untuk mentahsis, ya kan? Untuk mentahsis hadis-hadis sing nyebutno kewajibane sholat Jumat. Jadi gak kuat nasis. Kalau gak kuat nasis berarti keumumannya tetap berlaku. Ya tetap berlaku berarti walaupun hari Jumat hari rayanya tetap nanti Jumatannya dihukumi apa? Wajib. Memang ini terjadi beda pendapat. Nek menurut Imam Ahmad ya, Mas. Berarti nek menurut Imam Ahmad tetap napa? Enggak wajib. Pokok nek pagi melakukan sholat hari raya, wis Jumat enggak wajib berarti. Nah, kalau bertepatan hari raya hari Jumat. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala ila sholat ing dalam nalikane sholat sopo ahadukum salah sijine sira kabeh al jumu'ata ing sholat jumat fal yusalli mongko pecik sholat sopo ahad ba'daha ing dalam fal yusalli mongko pecik sholat ba'daha ing dalam sawise iku jenis jumat sawahat ya arbaan kelawan petang rokaat kala arbaan kelawan petang rokaat rawahu riwayat ing hadis sapa muslimun imam muslim rawahu riwayat ing hadis sapa muslimun imam muslim ini nunjukno salat ba'da jumat iku piro petang rokaat yo luru yo ora apa-apa tapi sing apik petang rokaat kala Anisa ibn Yazid radhiyallahu anhu anna Muawiyah satune Muawiyah qala iku dawu sapa Muawiyah lahu marang Sa'id ngene ida sholaita ing dalem nalikane salat sapa sira al jumu'ata ing salat Jumat fala tasilha monggo aja nyambung sapa sira ing Jumat bisolatin kelawan sholat hatta tatakallama sehingga omong-omongan sapa sira au takhruja utawa metu sapa sira kala fa inna rasulullah krono sedune rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku amarona perintah sinten rasulullah ing kita bidalika kelawan mengkono-mengkono ora nyambung sholat rubani Allah nusila yang tora nyambung sopo kita sholat dan ing sholat bisolat yang kelawan sholat hatta natakan lama sehingga omong-omongan sopo kita au nahruja utuh metu sopo kita rawahu ngriwayatna ing hadis sapa muslimun Imam Muslim. Nah niki. Jadi hadis iki nunjukkan kalau kita sholat fardu, sholat Jumat atau yang lain, kalau mau melakukan sholat sunnah ba'diyah misalnya, ini jangan langsung disambung dengan sholat fardunya. Keluar dari tempat itu, pindah tempat atau berbicara. Mari wiritan saya, amar ngomong karo kancane atau pindah tempat. Kalau baru nanti dianjurkan untuk melakukan sholat sunnah. Jadi ojo disambung antara sholat sunnah karo sholat fardu. Gak dipisah blas. Kalau mek dipisah salam tok, ya kan tok? Nah, itu gak dianjur. No sunai dianjurkan kita itu memisah antara sholat fardu dan sholat sunnah. Pindah tempat enak. Yo gak kudu keluar toko masjid. Gak kudu keluar toko musola. Pindah tempat saja. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawung ini manut bisa bani wong iktasala iku lamun atus sapa man yaumal jumu'ati ing dalam dina Jumat fa sallallahu nuli salat sapa man maing perkara kudira kang dikuasakno apa malah marang man sesudah manane kudiro kang dikuasakno apa malah marang man thuma ansota uli menang sapa man ora ni pairi-pairi ora ketok nanti peron ha tidur selamat tomo edomi turu pisan. Gaya, proses ibu le. Ngarit. Yo wes nak kalau. Kalau tumahan sota, nuli menang sopeman hatta yafruho sehingga selesai. Sopal imamu imam min khutbatihi sangking khutbai imam. Thumma yusalli nuli sholat sapa man ma'ahu sertani imam ufiro mongko dingapura lahu marang man apa ma dosa bainahu kang ing dalem antarani kala bainahu kang ing dalem antare Jumat Jumat iki wa bainal Jumati lan ing dalem antarane Jumat al-ukhra kang liya wa fadlu salatati ayamin lan turah telung pira-pira dina. Rawahu artinya bonus telung dino. Rawahu ngriwayatno ing hadis sapa muslim ma muslim. Jadi mandi Jumat ya. Kudu mandi nih. Mandi Jumat setelah itu sholat wis terserah kowe sholat piro wae, rong rokat yo kena. Setelah itu di masjid diam, ojo jagongan. Nek nang masjid iku nang jero wae, ora usah nang jopo. Nang masjid nang karepe omahe wong-wong karo rokokan. Ora ngono khotbah, rokokan iki piye? Kalau es baru komat atau itu patah yang Allah wakbar. Kalau jagongan, ya lama tu ini. Ya. Pengurus-pengurus yang ngerti, aku diomong ya ada cili-cili. Macam orang Arab yang main bahi sam, posopo itu ya toh. Ah, itu jeru, naik jumatan yang curang jopo. Itu enggak jagongan. Terus menang, sholat. Apa yang terjadi selanjutnya? Adalah dosanya diampuni, dosa antara Jumat itu dan Jumat yang akan datang dan 3 hari selanjutnya. Berarti selama 10 hari dosanya diampuni. Berarti nek jenengan Jumatan terus ben Jumatan adus, ya kan, maka dosamu itu diampuni terus. Entek dosane, Pak. Rawahu Muslim, kecuali dosa besar loh ya. Kecuali dosa besar dan dosa mencuri, ya kalau mencuri barang ya harus dikembalikan, nek gosok juga harus dikembalikan. Wan hulan saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku zakaro nutur sinen kanjeng Nabi yaumal Jumu'ati ing dina Jumat. Faqala nuli dawu sinen kanjeng Nabi ngene fi iku ing dalam Jumat saatun ute mongso la yuwafiquha kang ora nyocoki ing saah sapa abdun sapa kawula muslimun kang Islam wa huwa halute abdun iku qaimun iku ngadeg yusolli habis salat sapa abdun wadah ini kudu salat yasalu maknane yasalu utawa dadi batal kena rupane njaluk sapa abdun Allah ing Allah azza wa jalla dadi yusolli maknane ndonga ta wis ya yusolli kang ndonga sapa halin ndonga ndonga ndonga sapa iku jeneng abdun yasalu halin njaluk sapa abdun Allah azza wa jalla syai'an ing sesuatu illa atahu kejaba paring sapa Allah ing abdun yahu ing yusai'an wa syara lan isyara sitan kanjeng Nabi sapa kanjeng Nabi biatihi kelawan tangan kanjeng Nabi yukalliluha nyetitikno sapa kanjeng Nabi ing sa'ah yukalliluha nyetitikno sitan kanjeng Nabi ing sa'ah muttafaqun alaih wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalam suwijine riwayat li muslimin kang kadhi ma muslim wa ta'dawu wa hiya sa'atun khafifatun wa hiya sa'ah iku sa'atun iku mongso khafifatun kang cepet khafifatun kang cepet jadi di hari Jumat itu ada satu waktu yang mustajab untuk dilakukan doa siapa saja yang berdoa di waktu itu maka doanya pasti mustajab tapi kan Nabi beri isyarat bahwa waktu itu sangat cepat sekali beberapa menit, beberapa menit dan kita enggak tahu kapan waktunya Nabi Burdah Nabi Hisa yang bapak ya Nabi Burdah radhiyallahu anhu wala dawusin dan Nabi Burdah sami itu kurungu sapa yang sun Rasulullah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ulu halidawusin dan Rasulullah ngene ya utawi sa'ah iku mamoso baina ayya jrisa kang tetep ing dalem antaraning yen tolungguh kang tetep ing dalem antaraning yen tolungguh sapa imam imam ila antuk to moko yen to diselesaikan wa salatu salat rawahu ngriwayana ing hadis sapa muslimun imam muslim waras jahalan munjuhno sopo adda rokud niyu munjuhno anahu ing seduni hadis iku min kauli Abi Burdah saking dawe Abi Burdah tadi kanjeng Nabi nanti dawe waktu mustajab itu terletak antara duduknya imam di atas mimbar sampai selesai sholat jadi imam kan duduk itu sebelum adzan kan sudah duduk di atas mimbar waktu adzan kan duduk sebelum rupa kan sudah duduk berarti waktu itu sudah merupakan waktu yang mustajab digunakno dungo sampai kapan? Sampai imam selesai sholat rawahu muslim wa fi hadithi abdillah ibn salam aniku yang dalam hadisi abdullah bin salam inda bin majah mengkui imam ibn majah wa jabir lan jabir inda bidawud wa nasa'iyu ta'idawu annaha innaha seduhuni iki mongso iku baina sholatil asri tetap ing dalam antaranya sholat asar wa ghurubi syamsi lan surubi srengenge saya mengatakan waktu mustajab itu antara sholat asar sampai terbenamnya matahari berarti sore nah beda-beda ya wa qaditulifa fiha wa qaditulifa lan teman-teman disulayani apa fiha ing dalam sa'ah ala aktaro ingatasi luwe akeh min arba'ina tinimbang 40 kaulan apa nih ucapan nih amlai tuha dikte sopo yang sunting iki arba'in aktaro aktaro min arba'in fisarhil bukhari dalam sarah bukhari jenenge fathul bahri dan zaman kebenro pendapat-pendapat ulama yang mengatakan yang menentukan kapan waktu mustajab itu bisa sampai dilihat di fathul bahri ada lebih 40 pendapat yang berkaitan dengan menentukan kapan waktu mustajab di hari Jumat. Nek delok niki kan, ya toh? Mulai imam duduk sampai selesai sholat. Ada yang mengatakan selesai sholat asar sampai maghrib. Beda-beda. Sampai 40 pendapat para ulama yang mengatakan hal ini. Kawala sing enak wis gak usah nonton waktu ya. Maka hari Jumat itu sepenuhnya kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Mbok yo kok nepati dina sing di apa jenenge mongso sing mustajab dikagung dungo. Kala ini saya ini anjono wafi wan Jabir wan Jabir kala wan Jabirin radhiyallahu anhu kala dawusin Jabir madot niye madot lewat apa sunatu sunah anna fi kulli arba'ina seduhune rupane seduhune iku tetep ing dalem saben-saben wong 40 faso idan halisa menur jumuatan salat jumat rawahu ngira ing hadis sapa darukutani yu isnadin kelawan sanad dhaifin kang apes. Jadi setiap 40 orang itu sudah mempunyai kewajiban salat Jumat. Berarti nek sak desa gak ono 40 wong, berarti gak wajib salat Jumat. Kalau mendengar adzan dari desa tetangga, maka wajib mengikuti Jumatan di desa tetangga. Ngono. Kala dadi nek kowe urip dhewean ndhuwur gunung ngono kali ya to, maka kowe gak wajib salat Jumat. Kala Qala'an Samurah saking Samurah ta Ibni Jundub radhiyallahu anhuma anna nabiyya sedune kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ono sinten kanjeng nabi iku yastaghfiru njaluk no ngapura sinten kanjeng nabi qala lil mu'minina marang biro-biro wong sing mukmin lanang wal mukminati lan wong mukmin wadon kula jumu'atin ing dalam saben-saben Jumat saat khutbah niku rawahu ngira ing hadis sapa Al-Bazzar Imam Bazzar istatin kelawan sanad lagi ini nenggang lemah. Jadi saat khutbah iku dianjurno dungo dungakno lil mukminin wal mukminat mintakan ampun. Kapan dungone? Pada khutbah yang ke dua. Iki bahkan jadi rukune khutbah dungakno kepada orang mukmin dan mukmin pada diri sendiri dan mukminin mukminat. Allahumma fir lil mukminina wal mukminat. Mesti tahu kan tadi ku? Enggak mesti ono. Qala an Jabir bin Samurah anna Nabi asduni kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ono sinen kanjeng Nabi fil khutbati ing dalam khutbah iku yaqra'u maca sinen kanjeng Nabi ayatin ing biro-biro ayat minan Qur'ani kang saking Qur'an yuzakiru halih ngiling nosin dan kanjeng Nabi anasa ing menungso rawahu ngriwano ing hadith sopa Abu Dawud wasluhu utai asali hadith iku fi muslimin ing dalam sahih muslim. Jadi kanjeng Nabi saat khutbah baca Qur'an. Kapan baca Qur'an ini dibaca? Baca Qur'an, baca ayat Qur'an ini dibaca pada khutbah yang pertama. Ono, jadi ono moco alhamdulillah, ya kan toh? Sholawat salam, gitu. Wasiat kelawan takwa, moco ayat terus duh. Jadi moco ayat kena nang pertama, kena nang kedua. Tapi sing apik ditelok yang pertama. Markane sing kedua wis dikei ndo. Jadi alhamdulillah sholawat salam karo wasiat itu jadi rukun khutbah di khutbah pertama ataupun khutbah yang kedua. An Tariq ibn Shihab bin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawusin Rasulullah Jumu'atu utai sholat Jumat iku hakun hak wajibun kang wajib fi jama'atin ing dalam sakolongan ila arba'atan kecepung papat mamlukun rupani huda wa mro'atun lan wong wadon wa sobiyun lan bocah cilik wa maridun lan wong kang loro Saru. Maridun lan wong kang loro. Jadi sholat Jumat itu wajib kecuali 4 orang. Satu, budak perempuan. Orang perempuan nomor 2, nomor 3, anak kecil, nomor 4, orang yang sedang sakit. Wa huwa Abu Dawud wa qala lan dikoso Abu Dawud ing ngendika lam yasma ora krungu. Sabatori kontorek minan nabi saking kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerabu tahu torek dikak tahu kurung kanjeng nabi dewi. Tapi nang hadis liya disambung ini. Wa kharajahu lan riwayat ing hadis sabal hakim imam hakim min riwayat toriken saking riwayat torek al madkuri kang tentutur an abi musa. Lah saking abi musa baru saking kanjeng Allah Nabi Umar radhiyallahu anhu maqala dawu sinten Ibnu Umar qala dawu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawu ngene laisa ora ono iku alal musafir ing atase iku alal musafir ing atase wong kang lunga apa Jumat terus salat Jumat dadi wong sing lunga gak wajib salat Jumat rawahu ana ing hadis sapa atau baroniu isnadin kelawan sanad dhaifin kang apes. Kala berarti sing gak wajib sholat Jumat sapa iki musafir. Dadi wong lunga gak wajib nglakoni sholat Jumat. Kan Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qol kana ono sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ida stawa ing dalem nalikane jejeg sinten Kanjeng Nabi berdiri, lungguh atau duduk alam mimbari ing atase mimbar ketika Kanjeng Nabi duduk di atas mimbar istawane duduk di duduk wis duduk nek khotbah berdiri oh ya istaqbalnahu monggo ngadepi sapa kita ing Kanjeng Nabi biwujuhina kelawan piro-piro wajah kita. Ha, ketika sholat ketika Jumat imam kok khutbah maka kita dianjurkan menghadap imam khotib diwasi cocok ngadep ngisor pasti kesirep ngadep ngisor ya kan toh siap-siap kok imam monggo wis siap-siap siap-siap tuh turu biasa ya wis wah kira ada lumayan 10 menit ya turu mari ngono kala rawahu ngene ing hadis sapa at-Tirmidzi bisnadin kelawan sanad to ifin kang apes walahu lan iku kadwe hadis syahidun de syahid ing hadis al barok saking hadis al barok inna bi huzaimata monggo imam ibnu huzaimah anil hakam ibni saking hakam terus ibnu apa huzaimin hazanin anil hakam ibni hazan pakai ha radhiyallahu anhu qala dawu sapa hakam dawu ini syahidna nakani sapa kita al ida ing salat id ma an nabi serta ni kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam faqama monggo berdiri sinten kanjeng nabi mutawakian hale wong sing leleyangan bersandar ala ason tangan artine alasan ing atase tongkat au kausin utawa gendewa apa gendewa bu busur wahung ing hadis sapa Abu Dawud Imam Abi Dawud tadi kan jeneng Nabi sholat Id khutbah nyekel tongkat kala saat khutbah itu disunahkan bahwa teken ya kan ini no tongkat enggak tongkat tangan kiwo nyekel tongkat tangan tengen iki jane nyekel mimbar asli jadi khutbah zaman pian kak ngowo buku apa wis Saya ini kagak buku yang kelimpungan. Ya tak, khotib kata kau bingung, mulai mana sih kau esek kata-kata ini. Joko nopo, buku mereka ini rupanya itu bahkan ada yang rapal. Kaya tau, aneh itu. Aslinya ngono, tangan-tangan tiwanya kalau tongkat, tangan-tangan nyekel, pinggirin apa lagi cemingnya? Mimbar. Nawi, oh, wajah lebih itu lah, mah. Sangat sangat tinggal. Ya, wajah nak berangkat kan? Itu cepat tau kan? Tau. Ya, kan? Kan? Sampai di sini. Ada di molas. Wih, boleh dewi, gus eri kan? Dewi. Nang bapak kan? Cepatan. Kan? Kalau nawi kan? Cacaan sopo-sopo terserah. Belum. Di sini somojo, sahrojo. Turun dengan orang mangan doar enggaklah es paham ya itu memang gak wajib corokannya kalau apa jenenge tongkat ya apa-apa ya itu gak wajib cuma hukum sunnah apa tujuannya tangane iku ben gak dolanan nang dindi pun kok ngacung-ngacung pun kok ngacung-ngacung ya ora apa-apa sih kan Nabi pernah begini ya satu gak apa-apa tujuannya tangane ben gak dolanan nang dindi tangane ben gak gerayah-gerayah niku tujuane napa memegang napa tongkat iki dalile kala babu salatil khaufi utawi iki bab nerangno salat khauf salat dalam keadaan takut artinya peperangan. Kala an Shalih bin Khawatin radhiyallahu anhu amman saking wong salat kang salat sapa man ma'an nabiyyi serta ni kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti sahabat niki yauma datir riqa ing dalam dinane perang datir riqa ya. Kala Kala apa-apa diarani dadi riko krono sikile wong-wong tentara Islam waktu itu diblebet karo menggunakan kain. Kala apa-apa krono gak duwe sandal mungkin. Moko diblebet sikile menggunakan kain enggak kepanasan enggak apa. Makane diarani riko jamae ruqah. Piro-piro sobekan-sobekan Kala yauma datir riqa salat al-khaufi kelawan salat khauf anna ta'ifatan setuhune sakolongan min ashabihi kang saking piro-piro sahabati kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku safat iku baris sapa ta'ifah ma'ahu sertane kanjeng Nabi wa ta'ifatan lan sakolongan wijah ladui tetap ing dalam menghadapi musuh artinya menghadap ke arah musuh kala menghadap ke arah musuh dan itu sing uko daman kon nang bapak kon cepet nang di tempatnya nang takone wijah ladui ing dalam apa iku jenenge arah musuh jadi ono sing baris karo kanjeng Nabi ada yang menghadap ke arah musuh supaya jaga-jaga pe kapan-kapan moro-moro nyerang ini tidak kelimpungan. Lah kok pas sholat diserang, ya langsung perang wis, perang dalam keadaan sholat gak apa-apa. Fa sholla mongko sholat sinten kanjeng Nabi bil ladina kelawan wong akeh. Mau kang setane kanjeng Nabi rakaatan kelawan sak rakaat. Tsumma sabata nuli tetep sinten kanjeng Nabi ko iman haling adek. Wadamu lan nyempurna sapa iku jenenge alladzina li anfusihim krono piro-piro awak dhewe ne alladzina tuman sarafu nuli pergi sapa alladzina wasofu lan baris sapa alladzina wijah aladwi ing dalem arai musuh. Dadi kanjeng Nabi salat bersama dengan satu kelompok. Jadi tentara dibagi dua kelompok, yang satu kelompok menghadap musuh, satu kelompok salat bersama kanjeng Nabi. Lalu kanjeng Nabi salat satu rakaat. Kanjeng Nabi berdiri lama, setelah sampai satu rakaat yang di belakang Kanjeng Nabi mufarokoh, nyempurnakno dhewe sampai selesai sholat menghadap musuh. Lah yang tadinya menghadapi musuh berbaris, sekarang sholat karo Kanjeng Nabi sampai selesai. Sholat nuli sholat bihi fasopo Kanjeng Nabi bihim kelawan ta'ifah al-ukhra rokaat ing rokaat alat ikang bagiat kang tersisa po rokaat. Kala bagiat kang tersisa po rokaat. Alat dibagiat tu mata bata nuli tetap semen kanjeng Nabi jalisan hadi wong silungur. Watamulan nyempurna no. Sopo iku ta'ifah. Ta'ifah sing uhro li anfusihim krono piro-piro awat diwini ta'ifah al-uhro. Thumma salama nuli salam sinten kanjeng Nabi bihim kelawan ta'ifah uhro. Kala bihim kelawan iku jenengi ta'ifah uhro. Lalu baru kanjeng Nabi sholat dengan orang yang baru datang tadi, kelompok yang baru datang. Ya, setelah kanjeng Nabi duduk tahiyat akhir, ini yang tadi belum selesai menyempurnakan sendiri, nanti salami bareng karo kanjeng carane iki. Qala thumma sallama nuli salam sinten kanjeng Nabi bihi ngelawan ta'ifah ukhra muttafaqun alaih. Wa hadza utawi iki hadis iku lafdz muslimin nafat imam muslim. Wa waqa alan tumibo apa hadis fil ma'rifati ing dalam kitab al ma'rifat li ibni manda kadu imam ibnu manda an sholih ibni khawat an nabi saki bapak saleh yaiku khawat. Kala an ibni Umar radhiyallahu anhu ma kala dawu sapa ibnu Umar bersautu ing dawu bersautu perang sapa ingsun ma Rasulillah serta ni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa sholat nuli salat sinten kanjeng Nabi bina kelawan kita fa qamat mongko berdiri sapa ta'ifatun sagolongan mahu serta ni kanjeng Nabi wabala telan madep sapa ta'ifatun sak golongan alal adwi ing atase musuh waraka'a lan rukuk sinen kanjeng Nabi biman kelawan wong ma'ahu kang sertane kanjeng Nabi arti rukuk salat wa sajada lan sujud sinen kanjeng Nabi sajadata ini kelawan rong sujudan thumman sorofunuli pergi sapa ta'ifah ta'ifah ma'ahu maka nato ifati ing dalam panggonan ni golongan alati kang lam tersoli kang turun sholat sopo alati fajau nuli teko sopo alati to ifah farokaan nulis rokok sholat sinen kanjeng Nabi bihim kelawan to ifah rokaatan kelawan sa rokaat sajadalan sujud sinen kanjeng Nabi sajadateni kelawan rong sujudan thumma salama nulis salam sinen kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi salam nek niki modele. Berarti napa? Nah, salami sing kelompok kedua niki mboten bareng karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi salam lalu mereka menyempurnakan sendiri. Sema komanduli berdiri sapa kulun saben-saben siji. Minhum kang saking ta'ifah. Faraka'an nuli ruku sapa kulun di nafsihi krama awak dhewe niki kulun. Kala aksen ya aksen. Kala farokaan li nafsihi mongko rukuk sapa kulun li nafsihi krana awak dhewe ni kulun rokaatan kelawan sarokaat wa sajadah lan sujud sapa kulun sajadata ini kelawan rong sujudan muttafaqun alaih walhamdulillah fati hadis iku li Bukhari katu Imam Bukhari. Kala an Jabirin saking Jabir radhiyallahu anhu kala dawu sapa Jabir dawu ngene syahidu nekani sapa ingsun ma Rasulillah serta ni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sholat al-khawfi ing sholat khawf. Kala fasofafna mongko baris sopo kita baris sopo kita sofaini kelawan rong barisan kemanan rong pat kemanan sopo sini R kalau R melo R kalau R melo R mangan-mangan R kan patut lo musidik R besok meneh, kurang gak? Bon, cukup. Kala sofa ini kelawan rong barisan sofun utai sah barisan iku khulfa Rasulillah tetep ing dalem burine Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal adu utai muso iku bainana tetep ing dalem antarane kita wa bainal kiblati lan ing dalem antarane kiblat. Jadi musuhnya berada di arah kiblat, berarti ini sholati yang menghadap kiblat, yang menghadap musuh. Fagabbaro nuli takbir sinan annabiyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kabbarna lan takbir sapa kita jami'an hadi kabeh kuwabeh berarti takbir. Mereka ini masalahnya musuh berada di arah kiblat. Tumarokaan nuli ruku sinan kanjeng Nabi wa rokana lan ruku sapa kita jami'an hadi kabeh. Tumarofaan nuli ngangkat sinan kanjeng Nabi rasahu ing kepala ni kanjeng Nabi minar ruku isangking ruku warofakna lan ngangkat sopo kita jami'an halikabe thumman hadaro nuli mutun sinten kanjeng Nabi bisujudi kelawan sujud wasofilan sof alladhi kang yalihi kang nyandangi sopo alladhi ing kanjeng Nabi wakomalan jumeneng sopo asof usof almuakhoru kang akhir. Kala fi nahril adwi ing dalem ngarepe musuh. Falamma qada mongko semangsani selesai nyelesaikan sinten kanjeng Nabi. Sujud ing sujud koma mongko ngadeg. Sapa sofu sof alladzi kang yalihi kang nyandingi sapa alladzi ing kanjeng Nabi. Padha karo mongko nutur sapa Jabir al hadis ing hadis. Nah ini. Niki nek musuh berada di arah kiblat, piye? Terus di baris, baris, baris, set. Dari dua kelompok. Ya. Kayaknya Nabi takbir, kelompok takbir kabeh, kelompok. Rukuk-rukuk kabeh. Ini tadi tidak kabeh. Ketika kayaknya Nabi sujud, yang ikut sujud ini cuma berapa kelompok orang? Separuh ikut sujud kayaknya Nabi. Nah, sampai yang separuh yang belakang ini tetap berdiri. Paham ya? Tetap berdiri. Setelah itu, setelah kanjeng Nabi dan sof yang belakangnya itu berdiri dari sujud, yang belakang tadi yang gak ikut sujud menyelesaikan sujudnya. Nah, kanjeng Nabi ngenteni ngatek. Engkau model salat itu kayak terus. Paham nggak tadi? Nah, ini ketika musuh berada di arah kiblat itu lebih mudah. Pada kerawat hadis, pada berangkat nanti. Pada mana? Bapak kau mau ikut kuliah ini? Perono perwakilan itu aku nang dia, nang dia loh. Pencepat apa pun. Wa fi riwayatin lan iku ing dalam suci ni riwayat tu dai dawu thumma sajada nuli sujud sinten kanjeng Nabi wa sajada lan sujud ma'hu serta ni kanjeng Nabi sapa sof sof al awalu kang pertama sof pertama ya falamma qamu mongko semangsani berdiri sapa sof awal lan kanjeng Nabi sajada mongko sujud sapa sof sof atani kang kaping pindho. Tumata akhara nuli ngeri sapa sofu sof al awalu kang pertama wa taqaddama lan maju sapa sofu sof atani kang kaping pindho wa dzakara lan nutur sapa hadis sapa Jabir mitlahu yang sepadani hadis wa fi awakhirih lan iku ing dalem piro-piro akhir hadis utawi dawuh summa sallama nuli salam sinten annabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam salam nalan salam sopo kita jami'an halikabeh rawahu riwayat ing hadis sopo muslimun imam muslim wali abi dawud lan iku katu imam abi dawud an abi ayas az-zuraqi selangi abi ayas az-zuraqi mitluhu tawi sebadani hadis wazadalan nambai sopo abu dawud innaha seduhuni sholat sholat ini iku kanat olopo sholat iku bi usfan ing dalam daerah Usfan iku bi Usfan ing dalam daerah nopo jenenge Usfan gala walid nasai lan iku kadu imam nasai min wajin saking wajah akhara kang liya an Jabirin saking Jabir radhiyallahu anhu utawi anna nabiya sedune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku sholat sholat jeneng kanjeng Nabi mito ifatin kelawan sak golongan min ashabihi kang sangking biro-biro sahabat kanjeng Nabi rokaat ini kelawan rong rokaat tuma salaman uli salam sinten kanjeng Nabi. Berarti niki nek delok niki salat khauf itu cuma rong rokaat, salat saat perang itu rong rokaat. Tuma salat uli salat sinten kanjeng Nabi bi akhirina kelawan biro-biro wong yo ngoten iki. Kala bi'a rokataini kelawan rong rokaat tuma salaman uli salat sinten salam sinten kanjeng Nabi. Berarti ini kanjeng Nabi salat pertama salam rong rokaat. Mari ku rong rokaat meneh karo golongan sing kedua. Berarti kanjeng Nabi salate ping pindho wa mithluhu lan utai sepadane hadis iki kuli Abi Dawud katwi Imam Abi Dawud Nabi Bakroh. Kala an Hudzaifa sanjeng Hudzaifa radhiyallahu anhu anan nabiyya sedune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku salat salat sinten kanjeng Nabi salat al-khawfi ing salat khawf biha ulai kelawan mengkono-mengkono golongan rokatan kelawan sak rokaat wa biha ulai lan kelawan mengkono-mengkono golongan rokatan kelawan sak rokaat walam yukdu yukdu apa yaqdi ha? Ya bener loh. Kalau kalau wau ni, walam yak lan orang wado ni sopoh ula kati kodo iyo, enggak usah perlu kodo. Memang nek delok ya wis ketane jumhur ulama kita gitu, buat. Jadi nek delok niki dohir niki. Jadi salat khauf itu mek sak rakaat, imam sak rakaat, makmum sak rakaat. Nek delok dohir hadis iki ya, jumhur ulama tidak mengatakan demikian. Nek delok sing wong berpegangan dohir hadis ngene iki ya mengatakan nek salat khauf itu bahkan ini kalau lihat ini rakaatan walam yaqdu berarti kang lanjutno. Kang kodo iku berarti gak nglanjutno. Imam ya sak rakaat, makmum ya sak rakaat. Iku salat khauf. Kala nek delok pendapat niki, memang ono wae sing ngatain mboten ono sing arane mboten tetep sempurna. Kala ngene iki. Anjan Ibnu Umar saking Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala dawu sapa Ibnu Umar qala dawu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawu ngene salatul khauf ta salat khauf iku rakaatun sak rakaat lah ngene to salat khauf iku mek sak rakaat imam sak rakaat mau sak rakaat ala ayu wajhin ing atas endi-endine arah kana ono apa ayu wajhin kemana pun menghadapnya qala salat khauf itu cuma sak rakaat nek delok ngene ana sing kadang rong rakaat kawan hulan saking rawahu ana ing hadis Abul Bazzar istadin kelawan sanad Ibn Kang Abbas wan hulan saking Ibnu Umar marfuan hali marfu utai dawulai saora ono iku fi salatil khauf ing dalam salat khauf apa sahun apa lali kana nabi kalian wis ya to ahrajau ana ing hadis sobat darokut niyum bisnadin kelawan sanat noifin kang apes babu sholatil idaini utawi iki kubab nerang no sholat riyoyo luru an Aisyah tasaki Aisyah radiyallahu anha kola dawusitin Aisyah kola dawusitin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al fitru yauma yuftirun nas wal adha yauma yudkhin nas al fitru utawi riyoyo idul fitri satu bulan lagi ya itu ya gak ru seneng gak hari raya gak usah mulai ya gak seneng al fitru utawi hari raya idul fitri ada cili paling seneng hari raya terus aku terus kepada waris saya kaya harus gak seneng padahal saya gitu sebenarnya padahal dia nara cili masih seneng masih kurang bahwa wah lah seneng raya itu baju nyar sandal nyar saya gitu sekali Kala alfitru tayriya ya idul fitri mari ramadan riya ya idul fitri pas ini aduh mari ngaji full baru kan ngaji wala kala muangan ro alfitru tayriya ya idul fitri ku ya ma yuftiru ing dalem dina ne moka ora berpuasa sapa anasu menungso wal adha utawi riya ya idul adha iku ya ma yudhi ing dalam dinane nyembelih kurban sapa anasu menungso rawahu ana ing hadis sapa at-Tirmidzi Imam Tirmidzi qala an Abi Umair sangke Abi Umair bin Anas bin Malik radhiyallahu anhu ma an ummatin saking pira-pira paman lahu kang kaduwe Abi Umair Dala minas sahabat ikan saja sahabat anna rokban sedune apa iku jenenge kelompok sekelompok orang iku jauh teko sapa rokban fasyahidu mongko nyekseni sapa rokban annahum ing sedune rokban iku ra'au ningali sapa rokban al hilal ing hilal bil hamsi ing dalem wingi fa marahu mongko perintah ing rokban sinten annabi kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam ayuftiru kelawan nyento moka sapa rokban rokban rokban yo kabeh karo pento wa idza asbahu lan ing dalem nalikane isu-isuan sapa rokban ayyadu kelawan nyento pergi sapa rokban ila musallahum marang gon salate rokban rawahu riwayat no ing hadis sahabat Ahmad bin Muhammad wa Abu Dawud wa hadza la taiki iku lafdhu lafadz Abu Dawud wa isnaduhu ta sanati hadis iku sahihun iku sahih. Jadi ada orang datang kepada Kanjeng Nabi sekelompok mengatakan Kanjeng Nabi kemarin saya lihat hilal Kanjeng Nabi wah ayo saya ini langsung mangan no isu-isu melaksanakan sholat hari raya karena apa kesaksian hilal itu bisa diperoleh dengan banyak orang mau semua situasi soalnya satu orang bersaksi bahwa dia melihat hilal sudah cukup digunakan untuk istilah isbatul hilal isbatul ramadan atau isbatul syawal anasin radhiyallahu anhu qala ada sinten anas karena ono sinten rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikulah yahdu orang pergi sholat sinten kanjeng Nabi yaumal fitri yang dalam dino riyoyo idul fitri hatta yakula singgo dahar sinten kanjeng Nabi amarotin ing piro piro kurmo. Jadi kalau sebelum sholat hari raya idul fitri sunah makan dulu kalau no kurmo kuai lah seperti pangan iya mangan isi kalau hari raya idul fitri harus itu berangkat. Nah itulah hak wali buat mangan di sini. Nah roja wilayah nain hadis sahabat Bukhari. Wafi riwayatin lan iku yang dalam riwayat mu'allakotin kan kita lek. Berarti mau Bukhari kan nyebut no sanat eh. Wala sholahalan mausul no ingi kiriwayat sahabat Ahmad Imam Ahmad. Kala utaidawu huwa yakuluhuna lan mangan sinten kanjeng Nabi ing tamarot ifrodan kelawan siji-siji. Tidak hari setunggal, setunggal. Kalau dipangan loro-loro kan telu ngene wah sita, sita dadi cerot ya loro-loro wis ora apa-apa. Nyek aku tuh mangan kurma anim ni Buraida. Saking Ibnu Buraida an abihi radhiyallahu anhu maqala dawu sinten Ibnu Buraida. Dawuh ngene kana ana sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku la yakhruju ora metu sinten Rasulullah yaumal fitri ing dalem dina ne riyo Idul Fitri hatta yat'ama sing mangan sinten Rasulullah wala yat'amu lan ora dahar sinten Kanjeng Nabi yaumal Adha ing dalem dina ne Idul Adha hatta yusolliya sing salat sinten Kanjeng Nabi. Oke, kalau Idul Adha enggak makan dulu, berangkat ke masjid setelah itu makan. Kalau Idul Fitri makan dulu baru berangkat ke masjid. Rawahu riwayat hadis sahabat Ahmad Imam Ahmad wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi. wasohahau lanyo hero ing hadis sapa Ibnu Hibban Imam Ibnu Hibban anu mi Atiyah sangke Umi Atiyah qalat sapa Umi Atiyah umirna den perintah sapa kita an nuhrija kelawan yento ngetokno sapa kita al awatika ing pira-pira wadon sing balik-balik wal huyadolan biro-biro wadon sing head fil ideni ing dalam riyoyo idul adha lan idul fitri. Jadi wong perempuan-perempuan metu kabeh wis nom tuwa metu kabeh sing head utawa gak head metu yashadna nek nyekseni sapa awatik lan huyab al khairu ing kebagusan wadawatal muslimina lan tumone biro-biro wong Islam. Kala wayata zilulan ngedoi sobal huyadu biro-biro wong sing head al musola ing tempat sholat mutafakun ale. Jadi nak sing head gak bareng tempatnya karo wong sing lakoni sholat. Hadis iki nunjuk no dianjurkannya perempuan-perempuan itu keluar ke tempat sholat hari raya. Kalau baik hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha, baik perempuan yang tua atau masih muda, baik yang perawan atau sudah janda, baik yang head ataupun dalam keadaan suci, tapi sing head ora kena ngelakoni sholat. Perempuan-perempuan itu boleh keluar lek ga ono fitnah. Nek ono fitnah yo ga oleh. Fitnah itu diganggu kalau sopo metune ya gak oleh ngelakoni perkara-perkara sing masyad misalnya dibuka aurat pakai lipstick topal weh ya tau semuanya semua yang wangi nih saki lumis mambu wah kalah nek jero Safiyah sing disunah nomor tu perempuan itu pokok sakliane wanita-wanita muda nek muda gak oleh ayu apa meneh elek wae nek kaken pola yo gak oleh. Wah nek kaken pola wah ini caper banyak sing perhatian kemare masalah ya iki mitnah kan dadi ne. Nah maka perempuan muda sing jamal atau sing gak jamal tapi kaken pola kita tuhai ah misalnya uga dianjur nomor tu mergane mafsadahe luwih akeh daripada mas lah di padahal nek riyo metune wis ya kan toh semuanya keluar kadang kudung yang lembre neng unda ayah kan toh kala ini Umar radhiyallahu anhu mah semendingan gak usah metu makanya nih zaman kian guru kula santri gak usah nang masjid mereka nih orang nang masjid masjid itu penuh sampai jalan raya karena sih gak tahu sholat saya di sholat wong wedok yo metu kabeh ceritane sehingga masjid itu gak nampung sampai jalan raya itu tutup boy masjid ini lan wong wedok sing metu-metu iku gak netepi syariat jadi grup kalau wis gak usah nang anu gak usah nang masjid santri anuan dhewe salat dhewe ngono salat ya salat dhewe ora salat kula sing imami kula sing khutbah kula kadang ya kentena sing pas sing kula sing Wanda ni ikut pas malam dia nawal. Saat ni malah guru-guru solat malah nengah dalam biasanya. Kata metulnya dia ni sedang jopo marganya diundangi dia ngatur nor. Kapan berubah Kerana banyak fitnahnya itu kan santri kalau itu. Kita suaneng kalau itu. Eh nice lah. Marganya mau solat itu cepat lah kita sembuh badiri ya tak. Solat cepat atau cepat. Walau sekitar ini suwi banget, kira setengah jam ini sudah jadi duel mari di sana. Gak sampai. Kalau sama kelamaan tambah semakin banyak di musola itu. Orang kampung ada juga ikut. Mungkin dulu ya pengen ayo begini ya. Gak sesek-sesekan, gak jauh roh itu orang. Ya gak uyel-uyelan, gak kehilangan sandal yang paling penting lah kan. Mereka sandal nyari kumat, ya kehilangan sandal kumat. Saya usum, sandal guru kula itu colong uang, wah, sabar sih. Masa dengar benda lo, kalau zaman dulu nggak masih nggak ada pagernya, colong uang larang sih zaman dia satu sewu kan lumayan. Ya saya bisa ada satu sewu biasa ya kan toh, zaman dia larang. Kala nimni Umar radhiyallahu anhu maqal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr lan Abu Bakar wa Umar iku yusalluna salat sinten Rasulullah Abu Bakar lan Umar al-idaini ing riya loro dari riya loro qoblan khutbati ing dalam sadurunge khutbah muttafaqun alaihi. Dadi nek khutbah oke hari ini Jumat berarti sih baru sholat, nah hari raya sholat dulu baru khutbah. Ini Abbasin radhiyallahu anhu ma karena Nabi ya sedunia kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku sunnah sholat kanjeng Nabi al-aida ing riyoyo rokata ini kelawan rong rokaat dalam yusun liyora sholat sinden kanjeng Nabi qoblahuma yang dalam sadurungi rokatain wala badahuma lan ora ing dalam sausi rokatain. Akhrajahu ilan ing hadis sopa sabatu wong pitu berarti sholat hari raya sebelumnya sampai tidak disunahno untuk melakoni sholat sunnah qobliya berarti hari raya ora ono. Kala wa anhu lan sangking sopa iku mau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anan nabiya setunik kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallama iku sholat-sholat sinten kanjeng Nabi al-idha ing hari raya bila adhanin kelawan tanpa adhan wala iqomatin lan ora iqomat. Akhrajahu riwayat ing hadis sapa Abu Dawud wa ausolahu lan mausulna sapa Imam Bukhari ing hadis il Bukhari ing dalam sholat Bukhari tadi mausul nama kanjeng Nabi. Jadi sholat Jumat itu tidak perlu adhan dan tidak perlu iqomat gak disunah no adhan karo iqomat gak disunah no kau seolah perlapar kala Nabi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu kala daw sinan Abu Sa'id kana ono sinan an-Nabi yuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ikula yusolli ora sholat sinan kanjeng Nabi qoblal idi yang dalam satu rungi hari raya qoblal idi yang dalam satu rungi hari raya asai an ing suwici-wici faida roja'a mangko ing dalam nalikane kembali sinan kanjeng Nabi ila manzilihi marang omai kanjeng Nabi sholat mangko sholat sinan kanjeng Nabi rokataini kelawan rong rokaat rohan ngewena ing hadis sopo Ibnu Majah bisnatin kelawan sanad hasanin kang hasan. Kita sih papat berarti 8 halaman lumayan itu ya. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin kelawan sanad hasanin kang hasan. Engko dhuwur ngajine apa atur muene ta engko sore ini ya wis prai to le wah ya wis ngaji to sore ya ta kita wis sitai pun teko kok kita ini wis kita wis teko sitai ya ngaji sing wis teko engko sore berarti ngaji iki maneng apa jeneng ulur marom kok bengi ngaji bulul marom karo amala ainun rohat ngaji surga nanti malam insya Allah ya robbana darofna wa annana asrofna ala nado asrofna fatub alaina tauba tausiru kulla hauba wa astur lana wa aminir rawati wa ufir li walidina wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli di mahabba au jiratin au shuhba wal muslimina ajma amina rabbi isma fadlaw wajuda manna la biktisabim minna bil mustafa rasuli nahdo bikulli suli salla wa sallam rabbi alaihi andal habdi wa alihi wa sahbi adada tosi sahbi walhamdulillahi fil badai wa tahayi hadidar darullah wa fiha amirha ya Rabbi. Rabbi ya Rasulullah hadidar darullah fiha ibadullah amira ya Rabbi bijahid ya Rasulullah hadidar darullah fiha ibadullah amira ya Rabbi bijahid ya Rasulullah.